فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم sesungguhnya agama yang Allah Azza wa Jalla ridai adalah agama Islam dan adalah Allah Azza wa Jalla berfirman dalam kitabnya yang mulia Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina wa qala jalla jalaluh pada hari ini kusempurnakan atas kalian agama kalian dan aku telah sempurnakan nikmat kepada kalian dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka dia akan merugi. Wa qala azza wa jal wa may yabtaghi ghayra al-islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah azza wa jal, barang siapa yang mencari agama selain Islam maka dia tidak akan diterima agama tersebut dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan sesungguhnya agama Islam ini di dalamnya terdapat aturan-aturan yang sempurna dan kemuliaan. Barang siapa yang mencari aturan, yang dia mencari aturan-aturan tersebut selain di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan padanya pertentangan yang sangat banyak. Wa qala azza man qail, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Wa qala azza wa jal, dan tidakkah mereka menghayati Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, kalau seandainya Al-Quran datangnya dari selain Allah Azza wa Jal, maka dia akan mendapatkan pertentangan yang sangat banyak. Dan barang siapa yang mencari kemuliaan selain kemuliaan yang ada pada Islam, dia tidak akan mendapatkan kecuali kehinaan. Nabi SAW bersabda, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ashabu Sunan dari sahabat Ibnu Umar, kata Nabi SAW, وَجِعِلَ الزِّلْ وَالصَّغَوِرْ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dijadikan orang rendah atau hina orang yang menyisihi perintahku. Dan merupakan agama Islam ini di antara syariat Allah Azza wa Jal, yang Allah Azza wa Jal syariatnya atas kita sebagai hamba-hambanya Allah Azza wa Jal, yang di sana Allah Azza wa Jal mengatur hubungan pemerintah terhadap rakyatnya dan rakyatnya terhadap pemerintah. Dan adalah Allah Azza wa Jal mewajibkan untuk kita menaati pemerintah, yaitu kita menjalankan apa-apa yang pemerintah memerintahkan kepada kita dan menjauhi larangan yang pemerintah melarang kepada kita, yang selama hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan syariatnya Allah Azza wa Jal. Apakah itu aturan-aturan tersebut dari pemerintah pusat maupun daerah wajib untuk kita melaksanakan padanya, selama sekali lagi aturan-aturan tersebut tidak menyelisih syariatnya Allah Azza wa Jal. Kata Allah Azza wa Jal, Qul ati'ullah ya ayuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah Azza wa Jal, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah Azza wa Jal dan taatilah rasulnya dan pemerintah kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alal mar muslim السمع والطاعة إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. Kata Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, atas setiap orang untuk dia mendengar dan taat apa-apa yang pemerintah perintahkan kepada dia, kecuali jika pemerintah tersebut memerintahkan yang maksiat, maka tidak ada ketaatan, maka tidak ada pula untuk kita melaksanakan perintah tersebut. Kata Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksud kepada sang pencipta, yaitu Allah Azza wa Jal. Kita menaati mereka meskipun mereka adalah orang yang jelek. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u wa in istu'mil 'alaikum habashi ka'anna ra'sahu zabibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian mendengar dan taat meskipun yang memerintah kalian adalah orang Habasyi, orang Ethiopia yang rambutnya sangatlah keriting. Dan termasuk kewajiban kita sebagai rakyat, kewajiban kita terhadap pemerintah adalah menasihati pemerintah, dan menasihati tersebut adalah untuk memperbaiki, bukan untuk merusak. Dan adalah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya telah mengajarkan kepada kita adab-adab di dalam menasihati pemerintah, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada ahadukum an yansaha sultan fala yabdu lahu alaniyah wal ya'khudh bi yadihi wal yakhlu bihi fa in qabila minhu fadhab wa illa kana qad adda alladhi alayhi la." Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menginginkan untuk menasihati sultan, maka jangan dia menasihati dalam keadaan terang-terangan. Hendaklah dia mengambil tangannya dan dia berdua-duaan dengan dia. Jika pemerintah tersebut menerima, maka itu yang dicari. Jika tidak, maka sungguh dia telah melaksanakan kewajiban. Kewajiban kita hanyalah menasihatkan. Itu yang Allah Azza wa Jalla syaratkan kepada kita. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaytir." Kata Allah Azza wa Jalla, maka berikanlah peringatan, sesungguhnya engkau hanyalah memberi peringatan. Tidak ada hak bagi engkau untuk menyetir mereka. Kita hanya memberikan peringatan. Adapun kita memaksa orang supaya orang mengambil nasihat kita, maka ini tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan adapun orang-orang yang melakukan nasihat-nasihat, yang mereka melakukan demo di jalan-jalan, bahkan mencerca pemerintah di mimbar-mimbar, adalah suatu hal yang tidak hikmah, dan adalah tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana contoh mereka mengambilnya dari Khawarij, dari orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia membagi untuk harta ghanimah kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki Dzul Khuwaisirah yang dia berkata, "Idil ya Rasulullah, berbuat adillah wahai Rasulullah." Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waihak, celaka engkau. Faman ya'dil idlam aku adilan?" Siapa lagi yang berbuat adil kalau bukan saya yang berbuat adil? Wajib kita mentaati pemerintah meskipun pemerintah adalah seorang yang zalim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak." Walaupun pemerintah tersebut memukul punggungmu, meskipun pemerintah tersebut mengambil hartamu, haram untuk kita memberontak kepada pemerintah, haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kariha min amiri syahin falyakhbir, fa innahu man kharaja min sultani syibra mata maitatan jahiliyah." Dan barang siapa yang membenci dari pemerintah meskipun kebenciannya sedikit, hendaklah dia bersabar. Sesungguhnya orang yang keluar dari pemerintah walaupun itu satu jengkal, maka dia akan mati dalam keadaan mati jahiliyah. Haram untuk kita menghina sultan, haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan dari sahabat Abi Bakrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahana sultan ahanahu Allah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencerca pemerintah, Barang siapa yang menghina pemerintah, maka Allah Azza wa Jalla akan menghinakan dia. Maka Allah Azza wa Jalla akan menghinakan dia. Bersabar, bersabar. Dan sesungguhnya seseorang yang telah diberi amanah untuk dia menjadi pemerintah, haram baginya untuk dia berlaku sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Dia harus bersifat lembut terhadap rakyatnya. Jika tidak, maka dia akan mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma man arada an yashku ala ummati fashkuk bihi wa man arada ay wa man rafaqa wa man arada an yasik bihi farfik bihim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, barang siapa yang pengen menyusahkan umatku, maka persusahlah dia, dan barang siapa yang berbuat baik terhadap mereka, maka bersifat lembutlah terhadap mereka." Dan bukan pula yang diberikan kepemimpinan dia menggunakan kesempatan untuk meluluskan segala keinginannya. Sesungguhnya jika dia mati dalam keadaan dia berbuat khianat terhadap rakyatnya, maka Allah Azza wa Jalla akan mengharamkan baginya surga. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ma'qil ibn Yasar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istara'ahu Allah ru'iyyah yamut wa huwa yamut wa huwa ghashun li ru'iyyatihi illa harrama Allah alaihi al-jannah." Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla jadikan dia pemimpin, dia mati. Ketika dia mati dalam keadaan dia berbuat curang terhadap rakyatnya, maka matinya dia adalah mati dalam jahiliyah. Maka matinya dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Dan adapun orang-orang yang menganggap bahwasanya bolehnya kita, bahwasanya tidak wajibnya untuk memberontak, untuk mentaat pemerintah adalah suatu perbuatan yang salah. Bahkan di antara mereka ada yang menganggap bahwa kebenaran itu adalah memberontak terhadap pemerintah. Dan di antara mereka ada yang menjandarkan dirinya terhadap agama. Mereka membenci orang-orang yang taat kepada pemerintah. Ini adalah suatu perkara yang haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati aku, sungguh dia telah mentaati Allah azza wa jalla. "Wa man asani faqad asa Allah." Dan barang siapa yang bermaksiat kepada aku, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. "Wa man yuti'il amir faqad ata'ani." Dan barang siapa yang mentaati pemimpin, yang mentaati presiden, dan sungguh dia telah mentaati aku. "Wa man asal amir faqad asani." Dan barang siapa yang bermaksiat terhadap amir, terhadap pemimpin, sungguh dia telah bermaksiat kepada aku. Dan merupakan kewajiban rakyatnya terhadap pemerintah untuk senantiasa dia mendoakan pemerintah. Dikarenakan jika pemerintah baik, maka rakyatnya akan mendapatkan pula kebaikan. Dia mendoakan sehingga terciptalah sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Auf bin Malik. Kata Nabi SAW, "Khiyar a'immatikumul ladina tuhibbuna wa yuhibbunakum." Sebaik-baik pemimpin kalian adalah kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian. Dan watusalluna alaihim wa yusalluna lakum. Dan kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. "Wa syarru a'immatikumul ladina tubghiduna wa yubghidunakum." Dan sejelek-jelek pemimpin-pemimpin kalian adalah kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian. "Wa tal'anuna wa yal'anunakum." Dan mereka, pemerintah tersebut, melaknat kalian dan kalian pun melaknat mereka. Kita doakan mereka untuk kebaikan. Dan ini merupakan akidah al-sunnah yang mana Fudail ibn Iyad berkata, jika seandainya ada doa yang mustajab yang Allah Azza wa Jalla kabulkan untukku, maka saya akan jadikan doa tersebut untuk pemerintah. Dan dikarenakan jika kita mendoakan kebaikan atas pemerintah, sungguh kita akan mendoakan untuk kita diri sendiri. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a akhahu fi dhahri al-ghaib qala malak walaka mithluhu walaka mithluhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang dia mendoakan saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak hadir, maka malaikat berkata, bagi kamu semisalnya. Dikarenakan orang yang berbuat baik, sesungguhnya kebaikannya adalah untuk dirinya sendiri. Kata Allah Azza wa Jal, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu adalah untuk diri kalian sendiri. Dan jika kalian berbuat jelek, maka kejelekan itu adalah untuk diri kalian. Kata Allah Azza wa Jal, man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang beramal salih maka untuk dirinya, dan barang siapa yang berbuat jelek maka untuk dirinya pula. Dan alhamdulillah, Allah Azza wa Jal mengumpulkan kita sekali lagi pada hari ini, yaitu pada hari raya Id, yang mana Id kaum muslimin ada lima yang Allah Azza wa Jal syariatkan kepada kita. Tidak ada hari Id yang lain. Adapun hari-hari Id yang lain yang mana kaum muslimin telah banyak merayakan sekarang ini adalah Allah Azza wa Jal tidak mensyariatkannya. Yang mana perkara-perkara tersebut ada ditolak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rudd. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada atasnya landasan dari kami, maka amalan tersebut adalah tertolak dan adalah dinamakan Id dikarenakan hari tersebut adalah berulang-ulang, dikarenakan kaum muslimin tersebut berbahagia padanya. Dan Id kaum muslimin adalah lima dan tidak ada yang lain bagi kaum muslimin. Yaitu pertama, Idul Fitri dan Idul Adha. Kata Nabi yang sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qol kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yusalluna al-Eidain qabla al-khutbah. Adalah nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, mereka salat dua Id yang dimaksud adalah Fitri dan Adha sebelum khutbah. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik, Qadima an-nabiyuna sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa hum yal'abuna bi yawmayn. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قبلكما خير منهما العيد والفطر. نعم قال أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم datang ke Madinah dan para sahabat dan kaum muslimin yaitu para sahabat bermain bersenang-senang pada dua hari. Kata Nabi صلى الله عليه وسلم, Allah عز وجل telah menggantikan untuk kalian dua hari, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, dan hari raya yang lain yaitu hari Arafah, hari Nahar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaum Arafah wa yaum an-Nahar wa yaum at-Tashrik Idun Idul Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Arafah, hari Adha dan hari Tashrik itu tanggal 11, 12, 13 adalah Id kita, Id kaum muslimin. Dan yang terakhir adalah Idul Jumat, yaitu yang berulang pada setiap pekannya, yaitu hari Jumat merupakan Id kaum muslimin. Dikeluarkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Anas bin Malik, Ja'a Jibril wa fi kafihi kamiratin baydo. Dan datang Jibril dan di tangannya ada semacam cermin yang berwarna putih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadhi ya Jibril?" Apa ini wahai Jibril? Wa fi wastiha kanukatun sauda. Dan di tengahnya dari cermin tersebut ada titik hitam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa ini wahai Jibril?" Kata Jibril, "Hadhi yaumul jumu'ah wa hadhi 'iduna wa hadhi 'iduna wa liman ja'a ba'dak." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ini adalah Jumat dan ini merupakan hari Id kita dan orang-orang yang datang sebelum dan orang-orang yang akan datang setelah engkau, dan merupakan hari Idul Adha yang kaum muslimin mengenalnya dengan hari Idul Kurban, yang mana kaum muslimin menyembelih padanya. Dan hukum dalam berudhiyah adalah sunnah muakkadah, adalah sunnah yang dianjurkan sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ummi Salamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-'ashr wa arada ahadukum an yudhhi fala ya'khudhana min sya'rihi wa la min adfari syai'a." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika telah masuk hari ke-10 min Dzulhijjah, maka jangan dan di antara kalian menginginkan untuk menyembelih, maka janganlah dia mengambil dari rambutnya dan jangan pula dia mengambil dari kukunya sedikit pun. Dan merupakan perkara yang makruh bagi orang-orang yang akan berudhiyah, dia mencukur rambutnya dan juga dia mengambil kukunya. Dan adalah dalam hari raya kurban ini tidak diterima kecuali yang namanya bahimatul an'am, yaitu hewan ternak, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan, liyadhkurullaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah Azza wa Jalla atas apa yang Allah Azza wa Jalla berikan rizki kepada mereka dari bahimatul an'am, yaitu dari binatang ternak. dari unta dan yang sejenisnya, dari sapi dan yang sejenisnya seperti kerbau, dan dari kambing yang semisalnya seperti domba, dan adalah disukai dalam hewan korban tersebut adalah untuk menggemukannya, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla merupakan perbuatan tersebut dari ketakwaan hati. Dan kata Ibnu Abbas, ta'zimuha istismanuha, dan mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla yaitu dengan menggemukkan kurban tersebut. Dan adalah waktu yang dimulai dalam menyembelih adalah mulai dari setelah selesai sholat sampai akhir dari hari-hari tasyrik. Dan di dalam menyembelih kita mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Nabi SAW menyembelih 2 ekor kambing, kemudian terakhir yang wayusami Bismillah Allahu Akbar, dan dia berkata Bismillah, Bismillah Allahu Akbar. Dan hal-hal atau perkara-perkara yang dilarang di dalam udhiyah ini ada 4 perkara, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Bara ibn Azib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 la tajizu fi dhahaya, 4 perkara yang tidak boleh dijadikan udhiyah. Yang pertama, al-aura al-bain auraha, yang buta dan telah jelas butanya, dan ada pun perkara yang sedikit dari matanya maka ini tidak mengapa. Kemudian al-marida al-bain maradaha, dan yang sakit dan telah jelas sakitnya. Al-arja al-bain dal'uha, dan yang pincang dan telah jelas kepincangannya. Al-kabir allati la tunki, dan yang besar yaitu yang kurus yang tidak ada isinya, maka ini adalah tidak boleh. Dan di dalam melaksanakan udhiyah ini tidak boleh dijadikan upah bagi para penyembelih. Tidak boleh dijadikan upah bagi para penyembelih, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Kata Ali, amaroni Nabi sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an uqsim juludiha wa luhumiha ala al-masakin wa la uti al-jazarati syai'a. Kata Ali, saya diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk saya mengurus untanya dan saya membagikannya kepada orang-orang fakir, yaitu dagingnya, kulitnya, dan sarungnya, dan saya tidak akan memberikan sedikit pun dari upah untuk para penyembelih. Dan boleh bagi orang-orang yang pengen bersekutu, yaitu unta 7 orang dan bakarah dan sapi adalah 7 orang, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir, naharna ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam bakar an sab' wal badna an sab'. Kata Jabir, kami menyembelih pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sapi yang bersekutu padanya 7 orang dan unta yang bersekutu padanya 7 orang, dan di dalam umur yang disyaratkan dalam penyembelihan ini adalah musinnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Muslim dari sahabat Jabir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnah illa an ta'asara alaikum fadbahu jadha'atan min ad-da'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah, kecuali kalian susah mendapatkan, maka kalian menyembelih jaza'ah dari domba. Dan untuk unta, musinnahnya adalah 5 tahun, telah menyempurnakan umur 5 tahun dan masuk pada tahun ke-6. Dan jaza'ahnya adalah umur 4 tahun, telah menyempurnakan umur 4 tahun dan masuk pada tahun ke-5. Adapun musinnahnya sapi adalah umur 2 tahun, telah menyempurnakan umur 2 tahun dan masuk pada tahun ke-3. Adapun jaza'ahnya, jaza'ah dari sapi adalah umur 1 tahun, telah menyempurnakan umur 1 tahun dan masuk pada tahun ke-2. Adapun kambing dan jenis-jenisnya, seluruh kambing dan jenisnya, yaitu musinnahnya adalah 1 tahun dan jaza'ahnya adalah umur 6 bulan. Dan merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika hari Id Nabi sallallahu alaihi wasallam menyisihi jalan dari jalan utamanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Jabir, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul Id khalafa at-tariq. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika hari Id maka dia menyisihi jalan. Ya ibadallah, ini adalah 9 kita yang mana perbuatan tersebut dilaksanakan harus ikhlas, tidak boleh di sana adanya kesyirikan padanya. Allah Azza wa Jal berfirman dalam kitab yang mulia, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu an awwal muslimin." Kata Allah Azza wa Jal, katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya, dan itu merupakan yang Allah Azza wa Jal perintahkan kepadaku, dan saya adalah awal orang-orang yang berserah diri kepadanya. Ibadah yang mana Allah Azza wa Jal syariatkan kepada kita adalah ibadah yang mana hanya murni untuk diperuntukkan untuk Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku dan anggota-anggota sujud. Yang ada pada kita adalah hanya untuk Allah Azza wa Jal. Kata Allah Azza wa Jal, "Wa annal masajida lillah, fala tad'u ma Allah ahada." Dan sesungguhnya anggota-anggota sujud hanyalah miliknya Allah Azza wa Jal, dan janganlah kalian bersujud kepada Allah Azza wa Jal sedikit pun. Dan sebagai penutup terhadap ucapan saya ini, khusus saya nasihatkan kepada wanita dengan Nabi, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uritu an-nar fa idza aktsaru ahli an-nisa." Qila ya Rasulullah, "Ayakfurna billah?" Qila yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan law ahsanta ila ihdahuma ad-dahr. Thumma urad minka syai'an qattu. Qalat, "Ma ra'aytu minka khairan qattu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya melihat di neraka tiba-tiba banyak penghuninya adalah wanita." Dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Apakah mereka kafir dengan Allah azza wajalla?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mereka mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Mereka mengingkari kebaikan. Dan jika kalian berbuat baik kepada mereka, kemudian mereka melihat pada kalian ada sedikit kejelekan, maka mereka berkata, 'Saya tidak pernah melihat engkau berbuat kebaikan sedikit pun.'" Dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sinfani min ahli an-nar lam arahuma." Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nisaun kasiyatun 'ariyat mumilat rusun kasimat al-bukht al-ma'ilah la yadkhulun al-jannah wala yajidna rihaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua golongan yang saya tidak pernah melihatnya di antaranya yaitu perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, mereka kepalanya seperti punuknya unta yang berlenggak-lenggok, yang mereka berjalan dengan melenggak-lenggok, dan mereka tidak akan mencium bau, dan mereka tidak akan masuk surga, dan mereka tidak akan mencium baunya. Kita mendidik keluarga kita di atas Islam bukan dengan mencontoh orang, bukan dengan mencontoh musuh-musuh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara." Kata Allah Azza wa Jalla, "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari nerakanya Allah Azza wa Jal." Dan semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, dan senantiasa Allah Azza wa Jal menjadikan penutup kita, penutup kematian kita di atas Islam, dikarenakan amalan itu tergantung penutupnya, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Sa'd bin Sa'ad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'mal bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu tergantung penutupnya. Kita banyak-banyak berdoa dikarenakan Allah Azza wa Jalla adalah zat pembolak-balik hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Azza wa Jalla telah menjamin Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga, tetapi dia senantiasa berdoa, "Wahai pembolak balik hati, teguhkan hatiku di atas agamamu." Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla mematikan kita dalam keadaan Islam, yang mana Allah Azza wa Jalla telah mengabadikan ucapan Nabi Ya'qub di dalam Al-Quran, yang mana Nabi Ya'qub menasihati anak-anaknya, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.